Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Nuasil darsana fi qiraati kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah Auzadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam As-Sani Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pembahasan kita sebelumnya, keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang ayat-ayat yang ada padanya perintah untuk taat kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, untuk ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam, menempuh jalan sebagaimana jalan rasul alaihi salatu wassalam, dan beliau juga menjelaskan tentang ayat-ayat bagaimana keadaan orang-orang yang menyimpang, yang tidak menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, justru dia lebih memilih jalan selain jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti pendapat atau pemikiran orang lain, mengikuti pemimpin, pembesar atau seniornya, namun menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Selanjutnya di kitab kita halaman 21 kembali beliau menjelaskan, membawakan ayat tentang keadaan, masih keadaan orang-orang yang menyimpang, yang terjatuh ke dalam kebatilan. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman Suratil Ahzab, fi Suratil A'raf ayat sabi' wassalasin ila tasi' wassalasin. Surah Al-A'raf ayat 37 hingga 39. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban au kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka tidak ada yang lebih zalim, soal ingkari, siapakah yang lebih zalim, artinya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang mengadakan atas nama Allah kedustaan atau mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka orang-orang yang mereka mendapatkan bagian mereka yang telah ditetapkan dalam kitab, kitab fi lauhil mahfud, di catatan takdir, mereka mendapatkan bagian, baik dari bagian rezeki, umur, dan segala yang ditetapkan untuknya. Hingga apabila datang kepada mereka utusan kami, yaitu para malaikat, yatawaffawnahum, yang mencabut nyawa mereka, yang mematikan mereka, qalu, para malaikat itu bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana kalian yang kalian sembah, yang kalian seru selain Allah? Qalu, maka orang-orang itu menjawab, dallu anna, telah hilang, telah sirna dari kami sembahan-sembahan yang dulu diseru oleh mereka. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan atas diri mereka bahwasanya mereka dulu adalah orang-orang kafir. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifam minan nar qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada mereka, masuklah kalian kepada umat-umat, golongan orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian, baik dari kalangan jin ataupun manusia, di neraka. Digabungkan dengan orang-orang yang ada di neraka, dari umat-umat yang sebelumnya, dari kalangan jin ataupun manusia. Setiap kali masuk satu umat, la'anat uhtaha, maka dia melaknat saudaranya, orang-orang yang senasib dengan mereka, yakni umat yang lain yang sudah masuk. Hatta idad daraku fiha jami'a, hingga apabila mereka di neraka telah bertemu semuanya, maka berkatalah ukhrahum, yang terakhir masuk neraka, liulahum, kepada orang yang lebih dahuluan masuk neraka, rabbana haulai adalluna, wahai Rabb kami, mereka inilah yang menyesatkan kami. Inilah orang-orang yang dulu menyesatkan kami. Fa'atihim adzaban dhifan minan nar, maka berikanlah kepada mereka ini azab yang berlipat dari azab neraka. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala menjawab, masing-masingnya mendapatkan berlipat azab, namun kalian tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum, dan berkatalah orang yang lebih dahuluan masuk neraka kepada orang yang belakangan, fama kana lakum alaina min fadlin, tidaklah ada untuk kalian kelebihan dibandingkan kami, fadukul adzaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah juga azab disebabkan apa yang kalian perbuat. Kata Imam Qayyim rahimahullahu Ta'ala, ini kaitannya dengan pembahasan ayat yang sebelumnya, di mana adanya orang yang menyesal dulu mengikuti seruan orang lain yang mengajak kepada kesesatan, memalingkan dari Al-Quran, akhirnya masuk neraka. Begitu juga ayat ini, bagaimana keadaan orang yang masuk neraka disebabkan mengikuti seruan orang lain, sehingga menyebabkan berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, "Faliyadabbaral aqilu hadhil ayati wa mastamalat alaihi minal ibr." Maka hendaknya memperhatikan orang yang berakal terhadap ayat ini, merenungkan ayat ini, dan merenungkan apa yang dikandungi pada ayat-ayat ini, adanya pelajaran penting. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Dzakara sinfain al-mubtilain. Allah ta'ala menyebutkan di sini dua golongan yang terjatuh ke dalam kebatilan. Ahaduhuma, yang pertama, munsiul batil wal firyah wa wadi'uha wa da'in nas ilaiha. Orang yang mengadakan kebatilan dan kedustaan dan membuat kebatilan dan kedustaan serta mengajak manusia kepada kebatilan dan kedustaan tersebut. Ini yang pertama, yang Allah Ta'ala menyatakan tidak ada yang lebih dolim dibandingkan orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, mimman iftara 'alallahi kadiban, dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, binisbati syarik lahu, dikaitkan dengan sekutu yang dia buat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedustaan, mengada-adakan Tuhan sembahan selain Allah. Atau dia menyatakan Allah Ta'ala memiliki kekurangan, semisal meyakini Allah punya anak. Ini mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal menyebutkan sifat-sifat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ataqawul alaihi ma lam yakul, mengada-adakan ucapan, omongan atas nama Allah padahal Allah Ta'ala tidak mengatakannya. Membuat ayat-ayat mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala padahal Allah Ta'ala tidak mengatakannya. 6. Ini iftara 'alallahi kadiban, kelompok yang pertama. Wasani, yang kedua, Al-mukadzibu bilhaq, orang yang mendustakan kebenaran. Datang kepada dia ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, dia dustakan. Dia lebih percaya kepada yang lain. Seperti kemarin, penyesalan dia mengikuti pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, senior-seniornya. Padahal dia sadari ternyata qad adalluna anidzikri. Mereka telah menyesatkan kami dari Al-Quran. Nah, idja'ani ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Ini adalah al-mukadzib bilhaq, orang yang mendustakan kebenaran. Kata beliau selanjutnya, fal awalu kufruhu biftira wa insa'il batil. Yang pertama kekufurannya adalah mengada-adakan kedustaan dan membuat-buat perkara batil. Ini yang pertama. Wasani kufruhu, adapun yang kedua, bentuk kufurnya adalah bijuhudil haq, menolak al-haq. Nah, dia memang tidak membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Tidak membuat syariat tandingan. Namun ketika syariatnya Allah datang kepada dia, al-haq datang kepada dia, ayat datang kepada dia, dia mendustakannya. Nah, pada akhirnya dia ikut-ikutan kepada kelompok yang pertama yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Ngikut pendapat, pemikiran, pedoman, petunjuk hidup selain apa yang datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang sebenarnya jalan selamat itu adalah mengikuti Allah dan Rasul. Tidak boleh berani mendahului Allah dan Rasul. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Namun ketika datang al-haq, dia menolaknya. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Ketika datang kepada mereka apa yang Allah Ta'ala turunkan dengan perintahnya Allah, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian. Mereka enggak mau ikut. Nah, ini penyebab orang terjatuh ke dalam kebatilan. Yang satu, pertama tadi mengada-ada, membuat jalan sendiri, membuat syariat sendiri, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini enggak membuat tapi ikut-ikutan. Ketika apa datang dari si Allah Subhanahu wa taala, dia tolak. Dia dustakan. Ini dua kelompok. Kata beliau selanjutnya, wa hadanin nawani yuridani likulli mubtilin. Dan dua macam inilah yang dilakukan oleh setiap orang yang terjatuh ke dalam kebatilan. Nah, ahlul batil kemungkinan adalah kedua perkara ini yang terjatuh kepadanya. Fa in dhafa ila dzalika da'watu ila batilih. Kalau kemudian ditambahkan kepada keadaan yang demikian ini dia menyeru kepada kebatilannya, sudah batil, terjatuh ke dalam kebatilan, baik itu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, atau kebatilan dia adalah dia menolak kebenaran. Kalau ditambah dari keadaan yang demikian itu dia justru mengajak, menyeru kepada kebatilan dia, wasaddun nas anil haq, dan menghalang-halangi manusia dari al-haq, dia sendiri sudah menolak al-haq dan mengajak orang lain juga menolak al-haq, menghalangi manusia dari al-haq, istahaqqa tad'ifal adab, orang yang demikian berhak untuk mendapatkan azab yang berlipat. Azab berlipat. Kenapa? Karena double. Sudah batil, ini sudah dapat azab. Ngajak yang lain batil. Makanya ditambah azabnya. Nah, tada'if. Dilipat gandakan azabnya. Ini pertama sudah dol sesat karena tidak di atas al-haq, ditambah dia sekaligus mudil, mengajak orang lain untuk sesat. Litado'u fi kufri wa syarrihi, karena berlipatnya kekufurannya dan kejelekannya. Dia sudah kufur, ditambah jelek karena ngajak orang lain kepada kekufuran, kepada kejelekan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, menentang al-haq, menolak al-haq. Walihada qala ta'ala, untuk ini Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 88, alladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ini sudah dirinya kafir, ditambah lagi wasaddu an sabilillah, dan dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, zidnahum adzaban faqal adzab bima kanu yufsidun, maka kami tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Nah, dengan sebab apa yang mereka telah perbuat kerusakan. Nah, mereka dirinya sudah rusak, mengajak orang lain rusak. Ini namanya merusak. Merusak dirinya dan juga merusak orang lain. Alladzina kafaru, ditambah wasaddu an sabilillah, kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Falamma kafaru wa saddu ibadahu an sabilihi adzabahum adzabain, maka ketika mereka kafir dan mereka menghalang-halangi hamba-hamba Allah dari jalan Allah, adzabahum adzabain, maka Allah Ta'ala adab mereka dengan double azabnya. Adzaban bikufrihim, satu azab sebab kekafirannya, wadaban bisaddihim an sabilih, dan yang kedua azab disebabkan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Double azabnya. Naam, ini sebagaimana halnya pada ayat yang sebelumnya, penyesalan orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, maka ketika dia bernasib di neraka mendapati orang-orang yang dulu menyesatkan dia, dia pun kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan azab bagi orang-orang yang dulu menyesatkannya di dunia. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, dulu kami mengikuti pimpinan-pimpinan pembesar-pembesar kami, merekalah yang menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka di'fain minal adab, azab yang berlipat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. 6. Selanjutnya Al-Imam Qayyim rahimahullah mengatakan, wahaisu yadkurul kufral mujarrada la yu'addidul adab. Di mana Allah Ta'ala ketika menyebutkan sekedar kekafiran saja, itu la yu'addidul adab, maka tidak dilipatkan adabnya. Kakaulihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 104 atau surah Al-Mujadilah ayat 4, walil kafirina adabun alim, bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Dah, enggak ada kemudian dilipat gandakan azab. Azab yang pedih. Azabnya sudah pedih. Namun ketika menyebutkan tentang orang yang kufur, ditambah dia mengajak manusia kepada kekufuran, menghalang-halangi manusia dari al-haq, maka disebutkan azabnya berlipat. Wa qalu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Tafsir ayat pada lafaz berikutnya, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, mereka mendapatkan nasib mereka, bagian. 6. Minal kitab, yang telah ditetapkan dalam kitab, yakni yanaluhum ma kutiba lahum fid dunya minal hayah warizki wa ghairi dzalik, yaitu mereka mendapatkan apa yang telah ditetapkan untuk mereka, apa yang telah ditakdirkan untuk mereka di dunia ini. Dapat mereka berupa kehidupan, rezeki, dan lain sebagainya. Dalam hal itu, semua orang sama mendapatkan jatahnya masing-masing yang sudah ditetapkan. 6. Hatta idza ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yakni para malaikat yang mencabut nyawa, yatawaffawnahum, malaikat itu mewafatkan mereka, mematikan mereka, qalu, mereka kemudian, para malaikat itu bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana sembahan-sembahan yang kalian dulu sembah, mana pembesar-pembesar dulu yang kalian ikuti yang kalian jadikan sekutu bagi Allah, yang kalian jadikan taghut. Naam. Mana? Aina ma kuntum tuwaluna fihi wa tu'aduna fihi wa tarjuna wa takhafuna min dunillah. Mana orang-orang yang dulu kalian berwala, berkasih sayang kepada dia, dan kalian barok karena dia juga. Nah, sampai kebenaran datang kepada kalian, kalian tolak. Kalian lebih mengikuti teori-teori pemikiran. Nah, aturan-aturan yang itu bertentangan dengan syariatnya Allah. Mana? Yang kalian dulu harapkan dan kalian lebih takut kepada mereka dibandingkan Allah. Mana? Qalu, mereka pun menjawab, dallu anna, mereka semua hilang dari kami. Tidak bisa mencukupi kami, tidak bisa menolong kami. Naam. Zalu wa faroku, hilang dan berpisah. Gak bisa menolong, gak bisa membantu. Wa batalat tilka da'wah, maka sia-sialah seruan tersebut. Ajakan-ajakan mereka kepada kebatilan-kebatilan itu tidak ada gunanya. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka pun ngakuin, mempersaksikan diri mereka bahwasanya mereka adalah kafirin, orang-orang yang telah kufur. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Maka ada yang berkata kepada mereka, kalau demikian masuklah kalian ke golongan umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari kalangan jin ataupun manusia ke dalam neraka. Udkhulu fi jumlati hadhil umam. Masuklah kalian ke dalam golongan, termasuk bagian dari umat-umat tersebut. Kullama dakhalat ummatun la'anat uhtaha, setiap kali masuk umat, naam, dia pun melaknat saudaranya. Hatta, ya ini sama-sama masuk neraka tadi, ketemu di neraka saling melaknat. Nah, sebagaimana ayat yang kemarin kita baca. Yakfuru ba'duhum ba'do, wa yal'anu ba'duhum biba'd. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qala dakhulu fi umamin qad khalas min qablikum minal jinni wal insi finnar. Udkhulu fi hadhil fi jumlati hadhil umam. Kullama dakhalat ummatun la'anat uhtaha. Setiap kali umat masuk, maka umat itu melaknat saudaranya yang sama-sama di neraka. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum li'ulahum, hingga apabila mereka semua bertemu, naam, berkatalah ukhrahum, orang yang belakangan masuk neraka, kepada orang yang duluan, kullu ummatin mutaakhirah dallat bi aslafiha, di mana setiap umat yang belakangan ini tersesat disebabkan pendahulunya yang diikuti, senior-seniornya yang diikuti, pimpinan-pimpinan yang diikuti. Nah, bahayanya taklid buta. Nah, bahayanya fanatik kepada orang-orang tertentu yang menyesatkan. Naam. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan fanatik taklid ini penyakit yang paling banyak dan paling parah menimpa orang-orang partai. Naam. Al-Ahzab, partai-partai itu dah. Sampai mereka wala wal baroknya dibangun di atas partainya. Di atas naam peraturan-peraturannya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Bahayanya dia akan memusuhi mana yang dimusuhi oleh partainya, dan dia akan setia dan cinta kepada pihak yang itu dicintai dan disenangi oleh partainya. Nah, itu penyakit ta'asub, asobiyah, fanatik, gulu dalam hal sami'na wa ato'nanya bukan kepada Allah dan Rasul, dan yakni taklid. Apa yang disuruh pimpinannya pokoknya itu sudah. Nah, sampai berlaku kepada mereka sumpah anggota, sumpah jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Naam. Ini yang di awal sudah dibahas oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, yang itu sangat bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mereka kalau ta'awunnya bukan perkara takwa dan kebaikan, tapi ya itu tadi ta'awun asobiyah. Nah, karena fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik partai. Hati-hati. Perhatikan, beliau menekankan hendaknya orang yang berakal, di pembahasan awal setelah membacakan ayatnya tadi, hendaknya orang yang berakal memperhatikan, merenungkan ayat-ayat ini dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Nasib anta yakni al-askiya, orang-orang yang celaka nantinya, baik orang yang diikuti atau yang mengikuti, sama-sama masuk neraka. Nah, karena terjatuh kepada kebatilan, kekufuran. Nas'allah salamah wal afiyah. Kata beliau, kullu ummatin mutaakhirah dallat bi aslafiyah. Ayat ini menunjukkan setiap umat yang belakangan sesat, menyimpang, disebabkan ngikutin pendahulu-pendahulunya. Naam. Yang kemudian menyatakan, Rabbana haulai adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Wahai Rabb kami, mereka adalah orang-orang yang menyesatkan kami dulu. Maka berikanlah kepada mereka azab berlipat dari azab neraka. Da'if alaihim adzaban bima adalluna wasadduna an ta'ati rusulik. Perhatikan, kata beliau menerangkan ayat ini, pengertiannya ucapan orang yang masuk neraka disebabkan tersesat mengikuti para pendahulu, para pembesar, pemimpin, senior-seniornya mereka yang juga mengajak kepada kesesatan tersebut, dia mintanya dhaif alaihim adzab, lipatkan untuk mereka adab disebabkan mereka menyesatkan kami dan mereka menghalang-halangi kami dari mentaati Rasulmu. Nih, sekali lagi ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, inilah nasib al-askiya, baik na'am al-ajba, pengikut-pengikutnya maupun orang-orang yang diikuti. Nah, mutabaknya, mutabik maupun mutabaknya ini. Karena tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Isa jam berapa? Tujuh sebelas. Sudah masuk. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.